Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Sebelum kita memasuki pelajaran fikih membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kembali kita ingatkan, kita sekarang ini ada di penghujung bulan Rajab, yaitu malam tanggal 29 dari bulan Rajab. Bisa jadi Ahad ataupun Senin itu sudah masuk bulan Sya'ban. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan tentang beberapa hal yang terkait dengan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah disyariatkan untuk banyak berpuasa sunnah. Karena itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, tidak di bulan Rajab. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah sengaja bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima aroka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban, atau lam aroka tasumu, aku tidak pernah melihat kamu wahai Rasulullah berpuasa sebulan di bulan-bulan yang lainnya seperti halnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Istilahnya kok ada bulan Sya'ban ini puasanya hampir sebulan penuh. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfun annatu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan tersebut orang-orang pada lalai darinya karena berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban tersebut bulan yang amal-amal itu diangkat ke rabbul alamin, di bawah ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasannya. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana ta'imun. Sehingga aku ingin ketika amalku di bawah naik, Kak, diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Jadi ada pengangkatan amal tiap hari, seperti di waktu sholat subuh, di waktu sholat asar, ada yang tekanan, yaitu Senin Kamis, juga waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan, sebagaimana dalam hadis Nabi juga, kenapa banyak puasa Senin Kamis, karena waktu-waktu tersebut amalan diangkat. Dan ada yang tahunan, contohnya ini hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Artinya sebab musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa adalah karena bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal ibadah para hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap ketika amal-amal beliau diangkat dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Di hari-hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sampai kami katakan kok ini puasa terus, tidak pernah libur, dan pernah juga tidak puasa, iftar tidak puasa. Sampai kami katakan, apa nih Rasulullah puasa? Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah, tentunya Aisyah lebih tahu ya tentang kondisi Rasulullah karena kesehariannya. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu bi Sya'ban. Dan aku belum pernah melihat Rasulullah lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Artinya memang beliau tidak puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, akan tetapi paling banyak beliau melakukan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Dan itu datang dari sahabat Ummu Salamah juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban kecuali sedikit, ya di akhir-akhir Sya'ban. Tentunya berhenti dari puasa karena beliau melarang puasa di sehari atau dua hari sebelum Ramadan. La tuqaddimu Ramadana bi siyam yaumin aw yaumaini. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari, kecuali kalau memang suara itu adalah puasa rutinnya, rutin Senin Kamis, rutin puasa Daud, tidak ada salahnya. Walaupun misalnya harus nyambung dengan Ramadan besoknya, karena itu adalah puasa rutinitasnya. Selain mengisi bulan Syaban dengan berpuasa ataupun banyak berpuasa, ternyata para salaf juga mengisi bulan Syaban tersebut dengan banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Jadi kalau Ramadan diistilahkan dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Nah, termasuk Syaban sudah mereka meriahkan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya, mungkin hikmahnya adalah untuk menyemarakkan Ramadan sudah disambut dengan bulan Syaban. Sebagaimana datang dari Salamah bin Tuhail rahimahullah tabi'in mengatakan, kana yuqalu syahrul Syaban syahrul qurra. Dulu bulan Syaban itu disebut dengan syahrul qurra, bulannya para qori, artinya para pembaca Al-Qur'an itu memeriahkan bulan Syaban tersebut dengan qiraatul Qur'an. Habib bin Abi Thabit rahimahullah juga tabi'in. Idza dakhala Syaban qala hadza syahrul qurra. Kalau Syaban sudah datang, maka beliau berkata, ini bulannya para qori. Qurra ini adalah para qori Qur'an. Pembaca Al-Qur'an. Hal yang serupa Amr bin Qais Al-Mala'i rahimahullah, idza dakhala Syaban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qiraatul Qur'an. Amr bin Qais kalau sudah masuk Syaban, beliau tutup itu kamar dan menyibukkan dengan membaca Qur'an. Jadi ini hendaknya yang kita teladani dari para salaf kita ketika mengisi bulan Syaban sebagai bentuk menyambut bulan Ramadan. Tidak kita jumpai adanya riwayat pengkhususan ziarah kubur di bulan Syaban. Ziarah kubur kapan saja. Zurul kubur. Tuzakiru kumul akhirah. Ziarailah kubur. Itu mengingatkan kalian ke akhirat. Ya, tujuannya itu ya. Tidak lainnya. Ziarah kubur itu tujuannya itu. Dan mendoakan para mayit. Bukan mencari keberkahan dari kuburan tersebut. Itu yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Tidak, mereka khususkan di bulan-bulan tertentu, tidak di bulan Ramadan, ketika Idul Fitrinya ataupun Idul Adha-nya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah kubur malam hari, artinya tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu, bulannya dikhususkan bulan Syaban sampai pengkhususan itu tidak ada. Ya kebetulan ya tidak ada masalah, namun mengkhususkan hal tersebut dilakukan di bulan Syaban. Itu yang tidak pernah dijumpai di para pendahulu kita dari kalangan para ulama, salafus saleh, dari kalangan para sahabat, dan yang setelahnya. Mereka mengisi bulan Syaban dengan puasa dan qiraatul Qur'an. Dan bagi kaum wanitanya, itu mengisi bulan Syaban, itu adalah mengqadha puasa Ramadan sebelumnya. Jika belum, sempat mengqadha di bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana hal dilakukan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anhu, kana yaqulu alayya aqumu min Ramadan. Aku punya hutang puasa Ramadan. Fama astati an aqdiyahu illa fi Syaban. Aku tidak ada kesempatan untuk mengqadha kecuali di bulan Syaban. Artinya kata para ulama terkait dengan hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yuqadu min hirsiha ala dzalika fi Syaban, diambil faedah keseriusan Aisyah radhiyallahu anha mengqadha di bulan Syaban itu adalah annahu la yajuzu ta'khirul qadha hatta yadkhula ramadan akhar. Tidak boleh menunda-nunda qadha sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Diusahakan Syaban selesai sudah pembayaran hutang puasa Ramadan sebelumnya. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada hutang-hutang puasa. Kecuali ada udzur tentunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya tentunya tetap diqadha nanti setelah Ramadan. Untuk Ramadannya hanya puasa Ramadan yang disyariatkan. Adapun mengqadha misalnya walaupun terhadap Ramadan sebelumnya karena ada udzur dia tidak bisa mengqadhanya, bisa, dan tidak ada denda. Tidak ada denda. Intinya sudah mau masuknya bulan Syaban ini mengingatkan kita juga tahun, bulan, hari terasa berjalan begitu cepat. Kalau kita melihat ke amal-amal ibadah kita, banyak waktu yang kita sia-siakan. Itu dijadikan oleh para ulama untuk mengevaluasi tahunan yang mereka lewati. Terasa cepatnya berjalannya waktu, tidak terasa umur kita semakin tua, yang tentunya menunjukkan ajal pun semakin dekat. Maka itu dijadikan sebagai pengingat untuk kita lebih semangat lagi beramal sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang ingin kita ingatkan kembali karena kita berada malam ini di malam ke-29 menurut penanggalan yang ada di kalender kita. Bisa jadi hari Ahad atau hari Senin sudah masuk bulan Syaban. Wallahu alam bisawab. Kita beralih ke pelajaran fikih kita, membaca hadis-hadis yang tersusun dalam atau terkumpul dalam kitab Bulughul Maram sebagai materi pelajaran fikih. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar wa lisab'ati an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin aw baulin walakin syarriku au gharribu. dan oleh 7 pemilik kitab hadis mencakup Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah, meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis yang cukup panjang. Ini potongannya. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Fala tastaqbilul qiblata." Jangan kalian menghadap ke arah kiblat. "Wala tastadbiruha." Dan jangan kalian membelakanginya. "Biqa'itil aw baulin." Dengan buang air besar atau buang air kecil. "Walakin syarriku awarribu." Akan tapi mengarahlah ke arah timur ataupun barat. Ini terkait dengan penduduk Madinah. Karena mereka kalau ke arah selatan dan utara, maka mereka akan menghadap ke arah lingkai kiblat ataupun membelakanginya. Jadi untuk konteks walakin syarriku aw gharibu ini ditujukan kepada pihak-pihak yang jika dia menghadap ke utara ataupun selatan, itu akan menghadap atau membelakangi kiblat. Maka diperintahkan untuk buang hajatnya mengarah ke arah timur ataupun arah barat, lain halnya dengan yang kiblatnya itu ada di sebelah barat atau sebaliknya kiblatnya ada di sebelah timur, maka tentunya bagi mereka adalah menghadap ke arah utara ataupun ke arah selatan supaya tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Jadi kita masih di bab adab qada'ul hajat untuk kitab taharah, untuk kitab fikih taharah bersuci, masih dalam bab adab-adab di dalam buang hajat. Ternyata banyak sekali sunnah-sunnah, bimbingan-bimbingan Nabi seputar ini, menunjukkan bahwasanya ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang tabu, akan tetapi dipelajari dalam agama Islam untuk kebaikan, untuk kebaikan. Hadis ini ada lanjutannya, yaitu dari kisah Abu Ayyub sendiri yang ketika datang ke Syam, "Fawajadna," kata beliau, "Fakodimna Syam." Kami datang ke Syam, biasanya untuk ulaan ataupun untuk jualan. Dan di sana ada istilah berdagang di musim panas dan di musim dingin, rihlah as-saifiyah wa rihlah as-sitaiyah. Entah di musim apanya mereka datang ke Syam untuk berjualan dan juga untuk pulaan para sahabat ini. Dari semenjak mereka berada di Mekah, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat jazirah Arab ketika itu. Nah, setelah mendengar hadis ini, Abu Ayyub datang ke Syam, "Fawajanna al-marahidha qad buniyat nahwal kiblata. Kami datang ke Syam, kami dapati toilet-toilet. Marwah ini adalah dudukan untuk buang hajat. Itu mengarah ke arah kiblat. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Panan Harifah? Kami berusaha untuk miring, mengambil posisi yang miring, tidak ke arah kiblat, persis di mana diposisikan duduknya, memutar mungkin. Wa nastaghfirullah. Belum puas dengan berusaha tersebut, kami beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk bertakwa seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Mereka berusaha untuk menghindar, untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, ketika posisi toiletnya ternyata menghadap ataupun membelakangi kiblat di dalam ruangan. Kemudian berusaha untuk memutar posisinya mereka tidak sejajar dengan atau tidak searah dengan dudukan tempat buang air, dan diiringi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ini, di antaranya adalah an-nahyu an istiqbalin au istiqbaril kiblati abna al bauli awil ghaiti. Larangan menghadap atau membelakangi kiblat di saat baul awil ghaib. Baul ini adalah buang air kecil. Ghaib itu adalah buang air besar. Sama saja. Buang air kecil hendaknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Baik dia lakukan secara duduk, itu yang semestinya, atau terpaksa dia lakukan dalam keadaan berdiri, tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Demikian juga ketika buang air besar. Buang air besar, dia tidak boleh menghadap kiblat, karena keumumannya orang buang air besar juga buang air kecil. Dengan seperti itu dia akan buang air kecil menghadap kiblat, atau tidak pula dia membelakanginya, membelakangi kiblat, karena dia akan buang air besar mengarah ke kiblat. Kemudian meskipun dalam hadis ini syariku awwaribu, perintah untuk mengarah. Kalau syariku ke arah timur, awwaribu itu ke arah barat. Di dalam buang air besar dan buang air kecil itu hanya, namun itu hanya diarahkan kepada pertama ahlul Madinah, penduduk Madinah yang jika tidak mengarah ke timur dan tidak mengarah ke barat, maka mereka akan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Al-amru bitashriki awil taghribi hatta yanharifa an istiqbalil kiblah wa istiqbariha. Tujuan dari memerintahkan untuk mengarah ke timur atau mengarah ke barat supaya berpaling dari menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Oleh karena itu, jika dengan ke arah barat atau ke arah timur ternyata juga menghadap ataupun membelakangi kiblat, maka tentunya melakukan buang hajat itu ke arah yang lain, antara ke utara ataupun ke selatan. Bagaimana menyikapi larangan di sini? Larangan menghadap ataupun membelakangi kiblat di saat buang air besar maupun buang air kecil. Al-aslu anna amr syari wa nahyahu aman di jami'il ummah. Hukum asalnya, perintah dan larangan syariat ini berlaku umum untuk semua umat. Untuk semua umat. Wanitanya, perempuannya, penduduk Madinahnya, penduduk Mekahnya, termasuk juga penduduk di luar dua kota suci tersebut. Artinya, hukum ini berlaku. Baik dekat posisinya dengan kiblat, yaitu Ka'bah, ataupun jauh. Bedanya terkait dengan walakin syariku al-qaribu tadi. Karena itu khusus diarahkan kepada mereka yang supaya tidak menghadapi kiblat, itu adalah dengan mengarah ke timur ataupun ke barat. Itu saja bedanya. Apa hikmah? Adapun larangan tadi, apakah berfungsi ataupun berfaedah menunjukkan sampai tingkatan haram atau hanya sebatas makruh, baik haram ataupun makruh, hendaknya wa ma atakum rasuluhu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu yang kita lakukan. Apa yang didatangkan dengannya Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah, walaupun hanya sebatas makruh. Itu hendaknya yang kita lakukan sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Namun dari sisi batasan hukum, kebanyakan para ulama hanya mengatakan itu makruh karena babnya bab adab. Babnya adalah bab adab, kan judulnya fikih kita adalah bab adab qada'il haji. Umumnya larangan pada bab adab itu adalah larangan makruh. Makruh tanzi. Perintah dalam bab adab ini umum ya. Keumumannya itu menunjukkan sunnah, tidak sampai wajib, walaupun ada. Walaupun ada, tapi jarang. Demikian para ulama menjelaskan seputar ini. Namun demikian ya, walaupun hanya sebatas makruh dalam istilah kita, dilakukan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan karena mengikuti sunnah, akan mendapat pahala, berusaha untuk mendapat pahala, meninggalkan sesuatu agar dia mendapat pahala. Itu yang hendaknya kita raih. Hikmah larangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, adalah wa ta'dhimul Ka'bah al-musyarrafah, sebaik bentuk memuliakan Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Itu hikmahnya. Dia adalah kiblat sholat. Ketika seorang sholat menghadap ke kiblat. Kemudian ada satu pelajaran, metode pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu husnul ta'limin nabi, bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Melarang dari sesuatu tapi juga mengarahkan kepada sesuatu yang lain yang dibolehkan. Tidak mengarang begitu saja, lepas, selesai. Tapi diarahkan, ada cara yang lain yang mubah. Contohnya di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, air besar ataupun air kecil. Tidak berdiri di situ. Dibantu. Walakin syarriku au gharribu. Akan tapi kalian, ini kita ingatkan lagi ya, ini adalah diarahkan kepada para penduduk Madinah. Madinah. Ketika itu. Akan tapi kalian mengarahlah ke arah timur ataupun ke arah barat. Artinya ada solusi. Kalau tidak ke arah utara ataupun selatan, berarti ya ke arah timur dan barat. Supaya mereka tidak bingung. Dilarang dari sesuatu tapi tidak diberi arahan kemana yang lebih tepatnya. Nah ini sering sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat ingin menukar korma yang dia miliki. Korma yang dia miliki dengan cara dua korma yang dia miliki ditukar dengan satu korma murni yang level atas dari kualitas korma. Dua takaran banding satu. Maka kata Nabi Sallam, Allah, Allah, jangan, jangan itu riba, itu riba. Dilarang tukar menukar korma satunya lebih banyak dan yang lainnya lebih sedikit. Walaupun jenisnya beda ataupun nama kormanya beda, kan banyak nama korma itu, macam-macam kormanya. Lantas bagaimana? Nabi beri jalan keluarnya. Jual dulu. Jual dulu kormamu yang dua takaran ini menjadi uang dirham ataupun dinar ketika itu. Baru sudah pakai uang, kita tukar. Kita belikan kepada kurma yang kita inginkan. Seperti emas, kan gitu. Jangan kita tukar tambah emas. Riba, jual dulu emas yang kita miliki, dapat duit baru beli emas baru, supaya tidak terjatuh kepada riba. Nah itu pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang, melarang dari sesuatu, tapi diberi arahan dengan sesuatu yang dibolehkan. Dikit yang bisa kita ambil juga dari hadis ini adalah tentang larangan menghadap dan membelakangi kiblat. Kalau berdasarkan keterangan Abu Ayyub ini, berlaku juga dalam ruangan. Berlaku juga dalam ruangan. Berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk menghindar. Sampai beristighfar. Dalam keadaan sudah menghindar. Menunjukkan bahwasannya Abu Ayyub memahami larangan tersebut. Itu berlaku juga walaupun di dalam ruangan. Seperti berlaku dalam luar ruangan. Terkait dengan hadis Ibnu Umar pernah naik ke loteng atap menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil menghadap ataupun belakangi kiblat, maka sebagian para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwasanya larangan tadi itu hanya sebatas makruh, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau dalam ruangan itu lebih ringan, artinya masih dibolehkan membelakangi ataupun menghadap kiblat. Tapi kalau di luar ruangan, di ruangan terbuka, maka tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Namun lebih amannya, lebih hati-hatinya, baik di luar ataupun di dalam ruangan, kita berusaha menghindar dari menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air kecil maupun buang air besar maupun buang air kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara pelajaran kita pada malam hari ini, semoga kita bisa memetik mengambil manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.